السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, إخواني رحمني ورحمكم الله وأخواتي yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'lim An-Nahwi, masuki halaman 91. Mawadhi uqtirani jawabi syarti bil fa'i wujuban, tempat-tempat menyertakan pada jawab syarat menggunakan huruf fa dalam keadaan wajib. Jawabu syartil muqtarinu bil fa'i fi mahalli jasmin, maka perlu diketahui bahwasanya jawab syarat yang di situ menyertakan huruf fa, jawab syarat tersebut dia pada posisi jazm. Yaqtarinu jawabu syarti bil fa'i wujuban, menyertakan pada jawab syarat menggunakan huruf fa dalam keadaan wajib. Fil mawadhi'il atiyati, ada pada tempat-tempat berikut ini. Qad yaqtarinu jawabu syarti bil fa'i jawazan, terkadang jawab syarat itu menggunakan huruf fa tapi hukumnya jawazan, boleh. Kapan itu? Wadzalika fi mawdhi'aini, atau di manakah itu? Maka itu ada pada dua tempat. Alif, idza kana al-jawabu fi'lan mudhari'an musbatan. Yang pertama, apabila jawabnya berupa fi'il mudhari' yang musbat. Apa arti musbat? Tidak ada nafinya itu. Nahwu contoh, wa man 'ada fayantaqimullahu minhu. Ya. Di sini ada jawab syarat menggunakan huruf fa dan dia berupa fi'il mudhari yang musbat, ya, maka di sini boleh menyertakan fa, fayantaqimullahu minhu. Yang ba, idza kana al-jawabu fi'lan mudhari'an manfiyan bi lan nafiyati, apabila jawab syaratnya menggunakan fi'il mudhari yang dinafikan dengan menggunakan lan nafiyah, manfinya dengan apa? La an-nafiyah. Kama fi qawli ta'ala, faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsaw wala ruhaqo. Nah, di sini ada fa pada jawab syaratnya. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya dinafikan oleh la. Wa hina idzin yakunul fi'lu khabaran, ketika itu fi'ilnya adalah khabar li mubtada'in mahdhufin, bagi mubtada yang mahdhuf. Taqdiruhu huwa, ada dhamir huwanya. Wa takunu jumlatul jawab ismiyatan, dan jumlah dari jawab syaratnya itu berupa jumlah ismiyah. Ya. Sehingga faman yu'min bi rabbih fala yakhafu, yaitu fahuwa la yakhafu. Nah, sehingga fi'ilnya ini fi mahali raf'in, ya, dia sebagai khobar, dan jawab keseluruhan fi mahali jasmin sebagai jawab syarat gitu. Itu gambarannya. Kita lanjutkan tentang tempat-tempat wajibnya menyertakan fa pada jawab syarat. Al-awwalu idza kana al-jawabu jumlatan, ya, jumlatan ismiyatan. Idza kana al-jawabu jumlatan ismiyatan, apabila jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah, maka wajib disertakan fa. Kama fi qouli ta'ala, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Mana jawab syaratnya? Innahum ibaduk, ini jumlah ismiyah, maka wajib disertakan fa, fa innahum. Wa nahu qouli ta'ala, man kutila duna malihi fa huwa syahidun. Barang siapa terbunuh atau dibunuh dalam rangka membela hartanya, maka dia itu mati syahid. Ya, di situ mana jawab syaratnya? Huwa syahidun, maka harus pakai fa itu. Ya, silakan dikembangkan ketika antum buat kalimat di situ ada jawab syarat berupa jumlah ismiyah, tambahkan fa gitu. Kemudian yang kedua, asani idza kana al-jawabu jumlatan fi'liyatan fi'luha talabiyun, itu. Ini juga wajib pakai fa ini. Apabila jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya berupa fi'il talabi, fi'il tuntutan. Apa fi'il talabi? Kal amri, seperti amr perintah, wan nahi dan nahi larangan, wal istifhami dan istifham pertanyaan. Ini namanya fi'il talabi, maka harus pakai fa. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mana jawab syaratnya? Ittabi'uni berubah fi'il apa? Fi'il amr. Berarti dia termasuk fi'il talabi, maka wajib menggunakan fa itu. Wa nahu, dan contoh yang lain, in turidil jannata, kalau kamu ingin surga, fala ta'sillaha, janganlah kamu bermaksiat kepada Allah. Ini contoh nahi, sehingga pakai fa, fala gitu kan. Wa nahu mayya'sillah, ya mayya'sillaha fahallahu mim mukrim, ya barang siapa bermaksiat kepada Allah, maka adakah yang memuliakannya gitu. Nah, di sini ada talabi berupa apa? Istifham. Maka pakai fa. Fahal gitu ya, bukan langsung hal tapi fahal lahu mim mukrim. Kemudian yang ke tentunya mim mukrimin ya kalau mau dibaca padanya. Ya, kemudian yang ketiga, asalisu idza kana al-jawabu jumlatan fi'liyatan fi'luha jamidun. Apabila jawab syaratnya berupa fi'il jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il jamid. Kita tahu fi'il itu ada jamid dan ada apa? Mutasarrif ya. Maka ketika fi'ilnya fi'il jamid, yaitu fi'il yang tidak bisa ditasrif, maka jawabnya harus pakai fa ya. Apa contohnya? Kalaisa wa asa wa ni'ma wa bi'sa. Ini contoh-contoh fi'il jamid. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman fi qouli sallallahu alaihi wasallam, afan ya, kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghashshana fa laysa minna, barang siapa nipu kami maka dia bukan termasuk golongan kami. Mana fiilnya? Laysa, fiil jamid, maka tambahkan fa, fa laysa minna. Wa nahwu in tatub ilallahi fa'asa ayyatuballahu alaika, jika kamu bertobat kepada Allah maka mudah-mudahan Allah menerima tobatmu gitu. Mana fi'il jamidnya? Asa, maka harus pakai fa, fa'asa gitu. Kemudian yang berikutnya, wa nahu in takdib fabi'sal khuluqul kadhibu, jika kamu dusta maka seburuk-buruknya perangai atau akhlak itu adalah dusta. Maka di sini mana jawab syaratnya? Fa bi'sa. Bi'sa ini termasuk fi'il jamid, maka tambahkan fa, fa bi'sa gitu. Wa in tasduq fa ni'mal khuluqus sidqu, jika kamu jujur maka sebaik-baik perangai atau akhlak itu adalah kejujuran. Ini juga fi'il jamid yaitu ni'ma, maka tambahkan fa. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u idza kana al-jawabu masbuqan biqad, apabila jawab syaratnya disertai dengan qad maka harus pakai fa. Kama fi qouli ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia beruntung dengan keberuntungan yang besar, sukses dengan kesuksesan yang besar. Ada qad, maka tambahkan fa, faqad, ini jawab syaratnya. Yang kelima, al-khamisu idza kana al-jawabu masbuqan bima walan nafiyataini, ya bima walan an-nafiyataini, apabila jawab syaratnya didahului oleh ma atau lan yang keduanya menafikan. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, ada ma nafi ya, maka tambahkan fa, fama ballaghta risalatah. Atau yang lan misalnya, wa qoulihi ta'ala, wama yaf'alu min khairin falay yukfaruh, ada lan yukfaruh ya, lan yukfaruh ya. Wama yaf'alu min khairin falay yukfaruh ya, yukfaruh tulisannya ya, falay yukfaruh. Di sini ada lan masuk ke fi'il mudhari yukfaruh, maka jawabnya pakai fa, falan ya, falan yukfaru, yaitu juga termasuk wajib pakai fa. Kemudian yang berikutnya keenam, asadisu idza kana aljawabu masbuqan bi harfayit tanfisi as-sini wal saufa, apabila jawab syaratnya disertai dengan dua huruf tanfis, ya, dua huruf tanfis baik sin maupun saufa, ya, namanya huruf tanfis. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana ada pada firman Allah Ta'ala, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Nah, di sini ada sinnya saturdi'u, maka jawabnya ditambahkan fa. Wa kama fi qouli ta'ala, wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Min fadlih. Ada saufa, maka tambahkan fa, fa saufa gitu. Yang terakhir, yang ketujuh, asabi idza kana aljawabu masbuqan bi ka'annama, jawab syaratnya disertai dengan ka'annama, maka harus ditambahkan fa. Kama fi qouli ta'ala, wa man ahyaha fa ka'annama ahyannasa jami'a, barang siapa menghidupkannya seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ada ka'annama, maka jawabnya pakai fa, fa ka'annama. Itulah tempat-tempat wajibnya menyertakan fa pada jawab syarat, ya. Silahkan difahami lagi, tentunya juga dihafalkan, sehingga ketika kita bertemu atau kita membuat kalimat, kita bisa menggunakan kaidah yang sebenarnya atau kaidah yang tepat. Demikian, atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.